semedia lalakon cinta nu urang tep antepkeun tong diguar deui carita cinta nu pegat najan kagandrung sagunung najan duriat sajagat kadeudeuneun nyangreut page akhirna urang papisa. Kasaha ka urang mana gerami lari gantosna jika kidul jika kaler pelangit tanemuannya ram tos teu aya kakaitan antara urang dua lain anjeun lain akang urang geus lain-lainna lain ulah jerik todi cecerikan tarima kenyan terada akang pasrah jadi duda dagening kieu kuduna urang teu bisa ku serah jadi duda.